الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan amal azakumullah. Alhamdulillah hari ini malam Jumat tanggal tidak diketahui 29 atau sudah masuk tanggal 1. Wah, tapi sepertinya walidnya ini masih 29. 29 itu Hijjah 1447 Hijriah dan tanggal 29 Agustus 2019. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Zain rahimahullah. Dan kita sampai pada halaman 105 tentang penjelasan tentang ini. Diambil dari 104 paling bawah. 104 paling bawah dijelaskan. Qala mu'allif rahimahullah wa qawluhu wa huwa al-'azizul hakim. Sabaq ma'na al-'aziz wa amma al-hakim fa madatuha haqqa min. Wa hadhihi al-madatu tadullu 'ala ma'nayayn. Hukmun wa ihkamun. Hukmun wa ihkamun. Jadi hukmun wa ihkamun. Kalau misalnya itu ya, di sini poin satu ini tadi ada ulang. Perkataannya mu'alif rahimahullah menjelaskan tentang firman Allah azza wa jalla, wa huwa al-'azizul hakim. Dan Allah lah yang maha aziz. Ya, aziz di situ sudah kita bahas. Siapa yang masih ingat? Al-Azizu bimakna su Aziz. Al-Aziz mulia. Yang lainnya perkasa. Yang lainnya ayo, yang mengalahkan semuanya, yang memaksa. Ayo, Al-Ghalibu. Ya, Al-Ghalibu. Yang Ghalib ya. Maksud dari Aziz ini sudah kita bahas itu di halaman القدرة أو عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع التي هي عزيز. Yang pertama, aziz, izzatul qadri, keperkasaan dalam kekuatan. Wa izzatul qahri, ya, keperkasaan dalam memaksa. Wa izzatul imtina, keperkasaan dalam hal mencegah. Dalam hal mencegah. Ini tentang tiga makna al-aziz. Yaitu ayo tak ulangi. Pengulangannya adalah aziz itu punya tiga makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah izzatul qadri. Izzatul qadri, keperkasaan dalam kekuasaan. Kemudian izzatul qahri, keperkasaan dalam memaksa. Kalau Allah sudah memutuskan dalam aturannya, maka dia tidak akan bisa menolak. Hamba itu tidak akan mampu untuk menolak. Baik, sebutkan izzatul qahri wa izzatul imtina dan izzatul imtina, keperkasaan dalam mencegah. Izzatul qahri adalah izzah, keperkasaan dalam mengalahkan segala sesuatu. Itu izzatul qahri. Paham ya? Jadi izzatul qadri, izzatul qahri, wa izzatul imtina. Izzah di sini maksudnya ada tiga. pertama al-jabbar, kemudian ya bimana tarata izzatul qadri izzatul apa qahri wa izzatul ibn. Kemudian kita masuk pada penjelasan wa amal hakimu famadatuha, unsurnya yang unsur yang membangunnya itu adalah ha, huruf ha, kaf dan mim. Al-hakimu wahadil madatu, unsur ini tadulu ala maknayain ha, kaf, mim itu mempunyai dua makna. Yang pertama umud, yang kedua adalah ihkamun. Apa beda hukmun dan ihkam? Di halaman 105 mu'alif rahimahullah mengatakan fal ihkamu yakni al itqan, al ihkamu ya. Di sini ada dia al itqan ya, ihkam itu maknanya al itqan. Itqan itu apa? Itqan itu adalah tegak, tegak, kuat, tidak tergoyahkan. Ya. Bi an yakuna syai'i mutabiqan lil hikmati. Bahwasanya sesuatu itu sesuai dengan hikmah, tamaman secara sempurna. Fa yunazzalu manzilatahu. Kemudian ini menurunkan tentang kedudukannya. Fatabayyana laka al-an anna al-hakima mushtaqqun min al-hukmi wal ihkam allati huwa al-qan. Ya, al-qan. Jadi ini nikmat itu nikmat kauninya, universal, yang berlaku untuk orang kafir dan orang muslim. Kemudian syar'iyah ini sifatnya yang dibenarkan secara syar'i, yang dibenarkan secara syar'i, sesuai dengan syar'i. Makanya ada namanya at-takdiru kauniyah wa takdiru syar'iyah. Takdir kauni dan takdir syar'i. Maksudnya apa yang Ustaz? Ada takdir yang universal. Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi orang kafir, orang muslim itu sama. Ada kebahagiaan di dunia, ada. Menurut pemikiran masing-masing. Begitu juga Allah menciptakan ada sayang dari seorang singa kepada anaknya. Di mana ketika singa itu melihat hewan lain, dia menerkam, dia memakan. Tapi ketika melihat anaknya, belum tentu dimakan. Karena ada sifat apa? Sayang. Dan sayang ini adalah universal. Kauninya. Sifat sayang itu apa? Kauninya. Paham di sini? Nah, secara syar'iyah, ya, Allah itu ya di sini memberikan hidayah hanya kepada orang yang mukmin, orang muslim, untuk beriman dengan hari akhir, dan orang kafir mengingkari. Orang kafir itu mengingkari. Maka disebutkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Di surat Al-Maidah ayat 50. Surat Al-Maidah. Guys, sudah lama. Yang belum ada tanya sisi sayap kiri ini susah sekali untuk nengok. Jadi anak harus maksa. Nah, apa hukum al-jahiliyah? Apa hukum jahiliyah yang kalian cari, yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman. Lalu ya, hukum yang lebih bagus, adakah hukum yang lebih bagus dari Allah? Liqaumi yuqinun. Liqaumi yuqinun. Bagi orang-orang kaum yang yuqinun, orang-orang yang beriman. Nah, hadza syar'iyyun. Ini syar'i. Ini syar'iyyun. Kenapa syar'i? Karena orang yang beriman, dia meyakini ada hukum Allah Azza wa Jalla. Sedangkan hukum yang selain dari hukum syar'i, dia tidak akui. Paham atau tidak? Contohnya misalnya, ya, hukum syar'i mengatakan aufu liha wa khalifil yahud. Pelihara jenggot, ya, pelihara jenggot dan silsilah Yahudi. Ya, sebenarnya orang-orang yang tidak diberikan hidayah, hidayah itu syar'i, hidayah yang sifatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan berkata, saya tidak masuk Islam, orang partai. Yang penting aku bisa senang-senang. Itu dikatakan seperti itu. Bedanya qauli dan syar'i. Wa fi qaulihi ta'ala fi suratul muntahana dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum. Yang demikian itulah hukum Allah. Yang Allah memberikan hukum di antara kalian. Hadza عدل شرعي. Ini juga syar'i. Ya. Wa fi qouli tabaraka ta'ala akhi Yusuf. Dan Allah Ta'ala berfirman ya terhadap saudara Nabi Yusuf, "Falan aqrah al-ardha hatta ya'tana li abi aw yahkum Allah li." Di Yusuf ayat 80. Saudara Yusuf di sini siapa? Surat Yusuf. Ya. Ayat 80. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Maka tatkala mereka berputus asa dari pada Surat Yusuf. Ya. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allahi wa min qablu ma faradtum fi Yusuf. Ya. Jadi berkatalah yang paling tua di antara mereka, paling senior. Tidaklah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyanyikan Yusuf. Falan abraha al-ardha hatta ya'dana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberikan putusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Nah, ini jelaskan di tafsirnya, tafsir Yasar. Falamma ya'azu min ijabatihi ya. Di sini apa? Syarif. Untuk pertanyaan. Jadi di sini falamma ya'azu, ketika mereka itu berputus asa, min ijabati ibah liman talabuhu infaradu aninnasi, ketika mereka itu putus asa dengan apa yang mereka minta, mereka itu infaradu aninnas, mereka menyendiri dari manusia. Wa akhadu yatasawaruna fi ma bainahum, dan mereka pun berusaha di antara mereka. Qala kabiruhum fi sin, kabir di sini itu artinya di sini yang paling kuat dari mereka. Ya, paling tua dari mereka. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum al-'ahda mu'akkada litaruddanna ahakum illa an tadribu. Tidaklah kalian mengetahui bahwasanya bapaknya kalian itu telah mengambil dari kalian janji, ya, janji untuk agar mengembalikan saudara kalian ya, kecuali kalian itu bisa mengalahkan. Wa min qabli hadza kana tafsirukum fi Yusuf wa wadarakum bihi lidzalika lan ufariqa an Misr hatta ya'dadati abi fi mufaraqatiha. Dulu kalian itu menyenyakan Yusuf dan meninggalkan dia. Oleh karena itu, aku tidak akan meninggalkan bumi Mesir ini sampai bagiku ada izin dari bapakku untuk berpisah darinya. Au yaqdi rabbi bi khuruj minha, atau Rabbku itu memutuskan, memberikan keputusan kepadaku untuk aku keluar darinya. Wa atamakana min akhdi ahli, dan aku tetap akan menjadikan menemani saudaraku. Wallahu khabirun ma man hakam, dan Allah memberitahukan kepada siapa yang mengambil hukum. Wa adala man fassala bainan nas, dan Allah azza wajalla itu maha adil memutuskan apa saja yang terjadi di antara manusia. Ini yang di surat Yusuf ayat 80. Nah, kita lanjutkan. Fahada qawniyun, ini adalah universal. Qawni itu maksudnya apa? Hukum universal. Li'anna Allaha lam yamna'hu syar'an an ya'tiya, ay lam yamna'hu an yabraha al-ardha, fa'idha kana lam yamna'hu faqad adina lahu syar'an فبقي الحكم القومي. وعلى هذا فقوله أو يحكم الله لي هذا حكم القومي. Ya. Jadi di sini aku tidak akan meninggalkan bumi, artinya bumi Mesir, negeri Mesir, kecuali bapakku mengizinkan bagiku, atau Allah itu memberikan hukuman, keputusan takdir bagiku untuk keluar dari Mesir. Maka fahad akuni, ini sifatnya umum. Kenapa? Seorang anak menunggu perintah dari bapak. Ini berlaku semuanya, tidak hanya berlaku untuk Benjamin saja. Maafkan saya. Sebagaimana seorang gadis, seorang akhwat, ya, tidak boleh dia mengiyakan, mengiyakan lamaran dari ikhwan kecuali dengan apa? Izin dari orang tuanya. Karena Nabi SAW bersabda, la nikaha illa bi waliyyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Selama wali itu masih ada, maka tidak boleh dia itu mengambil waliul hakim, wali hakim. Ini banyak kejadian. Ya, anda akan buka kejadian ini. Itu yang terjadi pada saudari-saudari kita yang TKW. Dan ini ternyata menjadi penyakit. Penyakitnya apa? Mereka ketika keluar dari Indonesia dalam kondisi nekat, ingin mendapatkan kecukupan hidup. Kemudian setelah mereka ke sana, mereka bingung. Saya ada suami di sana. Kemudian saya kirim setiap bulan hasil pekerjaan saya di sini ke suami dan anak. Apa yang terjadi? Dipakai nikah oleh suami. Suami, sekarang suami mana yang ditinggal setahun, bahkan 2 tahun gak bisa balik? Suami mana yang betah? Secara akal, yang salah siapa? Suaminya atau istrinya? Woyoyoyso, salah semua. Salah. Kenapa? Pertama, salah laki. Suaminya salah karena mengizinkan istrinya keluar tanpa ada mahar dan kerja roji di sana. Yang kedua, salah istri. Ayo. Kok mau dan kok mau nekat? Dan itu adalah dosa. Dan dosa itulah yang memisahkan seorang yang mencintai sama Allah. Tidakkah antum pernah dengar hadis Nabi SAW, matawadani fillah khawfin islam thumma yufarriku baynahuma illa bidabbi ahdada baynahuma. Tidaklah dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah atau dalam Islam, kemudian mereka berpisah karena disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat. Ya. Dan ini dahsyat. Makanya aku lihat. Ya. Ini contoh saja. Ketika seorang suami sudah melakukan dosa dan juga seorang istri sudah melakukan dosa, masalah sama mafia, itu bisa jadi yang dulunya aku cinta padamu sampai mati berkedis. Ya. Itu sambel kedis. Artinya sambelnya enggak pedas, makanya tidak menghujat. Ya. Sehingga di sini ketika terjadi seperti itu, ya, wanita-wanita di sana juga pengin nikah. Anak pernah pengin dijadikan wali hakim. Lah, ada bilang anak yang sanggup untuk yang seperti itu harus meminta pemerintah, bukan anak. Jadi ketika di sana ada ya TKW-TKW juga ikut ngaji, pengin belajar. Tapi sudah kan kadung terjebak dalam permasalahan. Itu buahnya, bukan jawaban satu orang. Buahnya. Ya. Apalagi di Dubai. Anak naik kereta, ya saat itu, naik itu, kereta listrik. Di samping anak, orang TKW, sama laki-laki enggak jelas, laki-lakinya siapa. Tapi sedang transaksi. Allahu Akbar. Sedih, anak lihat apa? Sedih karena anak ngerti bahasanya. Kalau anak ngerti bahasa itu gak masalah. Ya. Apa dia orang Cina atau orang apa gak masalah. Tapi anak sedih itu bangsa anak. Dan anak tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali mendoakan mereka. Semoga Allah memberikan dia. Sedih. Dan itu bukan terjadi ya, terhadap satu perempuan di sana. Gue. Dan rata-rata mereka ini sekedar telepon walinya. Pak, besok saya mau nikah nih. Yang benar, orang mau nikah seperti itu. Dan saya janda. Iya. Karena engkau sudah menjandakan dirimu ketika engkau berangkat. Walaupun masih dalam keadaan nikah, tapi otomatis dia sudah menjandakan dirinya untuk pergi ke luar negeri. Itu yang terjadi. Jadi mati seperti itu. Assalamualaikum. Itu terjadi banyak. Hanya dan pasang kepada antum, ya, pada wanita-wanita, ya. Sekiranya ada ikhwan yang ingin maju kepada akhwat, jangan ditolak bukan karena sebab finansial. Itu penolakan yang menggelikan. Karena ketika hampir rata-rata antum semuanya, ketika antum nikah, ngacung di antara antum yang sudah punya rumah sendiri siapa? Ngacung di antara antum yang sudah punya ini dan itu siapa? Rata-rata semuanya masih di sini. Setelah nikah baru Allah berikan kekayaan. Betul atau tidak? Nah, inilah kejadian. Hai istri tadi ya rahmu wa ladina la ya rahmu. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tahu? Tidak sama. Artinya apa? Terkadang banyak wali, orang tua yang menolak anaknya nikah, ingin dinikahi orang lain gara-gara status ekonomi. Maka di situ sebetulnya فبقي الحكم القولي. Hukumnya itu sebenarnya universal. Kalau sudah Allah memutuskan untuk sesuatu pasti terjadi. Ya. Makanya di sini au yahkum Allahu li, atau sampai Allah itu memberikan hukuman kepadamu. Hadza hukmun qawli. Ini adalah hukum secara universal. Wa qala ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, tidakkah Allah itu adalah sebaik-baik pemberi hukuman? Di surat At-Tin ayat 8. Hada qawli syar'iyun, ini qawli syar'i. Fahuwa hakimun qawlan wa hakimun syar'an. Ini adalah hakim secara universal maupun secara syar'i. Maksudnya apa? Berlakunya secara universal, tapi itu pun sesuai dengan apa yang menjadi syariat Allah Azza wa Jalla. Fa'in qawla qawli man farku bayna hukum syar'i wa hukum qawli. Apa bedanya antara hukum syar'i dan hukum qawli? Kulna al-hukum syar'i ma'amara Allah Ta'ala bihil ibad, ya, au nahahum anhu. Amma al-hukmul qawli fa huwa ma khalaqa Allah fa qulu al-makhluqat hadhihi al-qawliyah wa ilzam al-matar hukmul qawli was-salatu hukmun syar'iyyun. Ini bedanya tentang hukum syar'i dan hukum qawli. Adalah hukum syar'i itu adalah apa saja yang Allah perintahkan bagi seluruh hamba-Nya, dan apa yang Allah larang itu adalah hukum syar'i. Yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang itu adalah hukum syar'i. Karena itu adalah syariat Islam, syariat Allah Azza wa Jalla. Amal hukum qawli, sedangkan hukum universal adalah fahuwa ma khalaqahu Allah, apa yang Allah ciptakan. Tidak ada perintah di sana, tidak ada larangan di sana, yang hanya Allah perintah apa ciptakan saja. Fakuntu makhluqati hadhihi qawli. Seluruh makhluk Allah ini adalah hukum universal. Wa inzalil matar, turunnya hujan, ini adalah hukum qawli, hukum universal. Was-shalatu hukmu syar'i, dan salat, orang melakukan salat itu apa? Hukum